Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam kali ini kembali kita membahas tentang disyariatkannya untuk menyayangi kaum muslimin. Karena mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dan diagungkan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang diharamkannya menzalimi, diharamkannya berbuat zalim, maka di sini ada konsekuensi balik, tidak menzalimi dan juga menghormati dan mengagungkan serta menyayangi kaum muslimin secara khusus, secara khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, maka kita pun memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, maka kita pun menyayangi mereka. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membawakan ayat 32 Al-Maidah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard" فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا. Artinya, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa jiwa yang lain, maksudnya membunuh tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau ini orang membunuh, terus dibalas, dihukum, dibunuh, kan dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau tiba-tiba orang membunuh tanpa hak, tanpa dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Kita ulangi artinya ya. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa adanya jiwa lain yang jiwa tersebut membunuhnya, atau barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa adanya kerusakan yang diperbuat di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Waman ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan hidup satu jiwa, atau menjadi sebab satu jiwa itu hidup, muslim tentunya ini ya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Telah lewat ayat-ayat terkait dengan disyariatkannya mengagungkan apa yang diagungkan dari kaum muslimin. Jiwa mereka, darah mereka, harta mereka, ya, tempat-tempat ibadah mereka. Maka seharusnya kita itu memiliki kelembutan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Ini umum, ya. Sayang kepada agama mereka. Berarti apa? Kalau kita punya ilmu, kaum muslimin tidak memiliki, ajari. Karena kita sayang kepada agama mereka. Jangan sampai mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak bisa doa-doa harian. Jangan sampai mereka tidak bisa berwudu. Jangan sampai mereka tidak bisa ibadah sholat. Jangan sampai mereka akidahnya tidak baik. Imannya, takwanya. Ini kalau kita menyayangi agama mereka. Jangan justru malah menghalang-halangi mereka beribadah. Ini namanya tidak sayang kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pengin mengadakan kajian, tidak boleh. Pengin sholat, tidak boleh. Ini tidak sayang kepada kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Ketika kita menyayangi kaum muslimin, kita memberi fasilitas kepada mereka untuk agama mereka. Untuk agama mereka. Mempermudah pembangunan masjid-masjid kaum muslimin. Dipermudah. Ya. Kenapa? Karena Allah menyayangi mereka. Maka kita pun harus menyayangi mereka. Ini. Dan perlu diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak berorganisasi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak berorganisasi. Artinya, ketika seseorang tidak berorganisasi, namun mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu tidak kafir. Ya, nah, bukan syarat menjadi Muslim yang baik harus memiliki organisasi. Sehingga jangan melihat status apa, kecuali status Islamnya. Status apa? Islamnya, imannya. Kita beri fasilitas mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sayang kepada harta mereka. Sayang kepada harta mereka, kaum muslimin. Ya. Maka kita, kalau melihat saudara kita membutuhkan dan kita mampu, dibantu. Ya, jangan pelit dengan ilmu-ilmu keduniaan yang dengannya saudara kita mendapatkan rezeki. Ya, kita bantu. Dan juga kita memberikan pelajaran-pelajaran terkait jual beli yang halal, yang boleh, mana yang haram, karena sayang kepada mereka dalam harta mereka. Di dalam ayat ini, 32 Al-Ma'idah, ini sayang pada darah dan jiwa mereka. Jadi barang siapa yang membunuh satu saja, seorang muslim tanpa alasan. Kalau dengan alasan, tidak mengapa. Kalau dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Tapi kalau dengan alasan hawa nafsu, alasan kedzaliman, karena urusan duniawiyah yang masih bisa ditoleran, ini tentunya masuk pada ancaman. Masuk pada ancaman. Maka di situ diberi batasan. Barang siapa yang membunuh jiwa muslim, ya, membunuh jiwa terkhusus muslim, ya. Karena di sana ada kafir mu'ahad juga enggak boleh dibunuh. Ya, kafir musta'man juga enggak boleh dibunuh. Kafir yang sedang bertamu juga tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan jiwa yang telah dia bunuh. Artinya dia bukan penjahat, bukan penjahat. Au fasadin fil ard. Dan juga bukan karena orang ini korban merusak di muka bumi. Artinya kalau merusak ya boleh. Ya, misalnya dia menjadi tukang sihir yang menyakiti kaum muslimin. Jiwa kan ini. Boleh enggak membunuh tukang sihir? Boleh, tapi pemerintah, bukan individual. Ya. Karena dia telah mendzalimi, membuat kerusakan di muka bumi. Atau B, begal, begal sadis. Boleh enggak kita dalam keadaan terpepet membunuh mereka? Kalau kita tidak dibunuh, kalau kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Pembelaan diri. Misalnya kalau memang mereka tidak bisa diatasi kecuali dengan apa? Dibunuh. Kalau bisa diatasi kemudian dia pergi tidak sampai terbunuh, ya kita tidak boleh membunuh. Atau dia pengedar narkoba. Kalau dia pengedar narkoba, kan dari fasad fil ard. Pengedar narkoba atau pengedar afkarun haddamah, pemikiran-pemikiran sesat, ya. Pemikiran sesat itu bahaya sekali, ya. Contoh pemikiran sesat apa? Ya. Naam, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin, nanti jatuhnya teroris. Bahaya enggak? Bahaya, ya. Teroris itu tidak akan pernah mati selama pemikirannya belum mati. Berarti kan fasad. Fasad fil ard. Membuat kerusakan. Naam. Baik pengedar narkoba. Atau dia naam, penyebar akidah yang tidak layak untuk diedarkan. Ya. Kalau makanan tidak layak diedarkan kan meracuni. Kalau pemikiran tidak layak diedarkan menyesatkan. Ya, menyesatkan. Ada standarnya. Standarnya itu Al-Quran dan Sunnah. Bifahmis salafis salih. Kalau keluar standar itu tidak layak edar. Ya, tidak layak ditebarkan, tidak layak ditular-tularkan. Naam. Jadi barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jiwa yang dia bunuh, korban ini, atau tanpa korban membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh kaum muslimin, membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena yang lain berpotensi untuk dibunuh juga. Satu. Karena yang lain memiliki kehormatan sebagaimana orang ini memiliki kehormatan. Ya. Sehingga salah satu anak Nabi Adam, siapa namanya? Katanya ya, katanya namanya Qabil dan Habil. Ya. Ini. Qabil, Habil. Qabil hasad kepada Habil. Akhir ceritanya kan dibunuh Habil ini. Padahal Habil secara fisik lebih besar. Ya, Habil itu lebih keker, lebih kuat, ya. Bukan tidak bisa melawan Qabil, tidak, tapi memang takut kepada Allah jangan sampai membunuh orang. Ya. Jadi orang itu kalau diem belum tentu enggak punya tenaga. Karena dia punya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhih. Faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Jadi jiwa nafsunya itu besar si Qabil. Sampai kemudian membawanya membunuh saudaranya. Tidaklah terjadi pembunuhan. Kecuali Qabil ini dapat dosa. Sampai kayak kiamat. Besar enggak? Besar. Jadi tidak ada satupun pembunuhan di tengah Bani Adam ini tanpa hak. Kecuali Qabil dapat bagian dosanya. Kecuali Qabil dapat bagian apa? Dosanya. Itu namanya dosa jariah. Dosa yang mengalir. Dosa yang mengalir. Wal'iyadzu billah. Naam. Membunuh satu jiwa seakan telah membunuh seluruh. Seluruh jiwa. Barakallahu fikum. Ini. Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa atau membiarkan hidup satu jiwa. Ada orang sangat membutuhkan. Dia bantu sehingga tidak jadi meninggal. Maka dia menghidupkan satu jiwa. Maka dia seperti telah menghidupkan seluruh jiwa. Barakallahu fikum ini. Jadi bab yang kita bahas itu adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, menyayangi apa yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin disayangi oleh Allah. Tempat-tempat ibadah mereka disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya. hari-hari besar mereka disayangi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin menyayangi mukmin yang lain, mukmin yang lain. Oleh karenanya Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membawakan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadisnya pendek ya. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Saling menguatkan satu sama lain. Muttafaqun alaih. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Lalu Nabi merajut ya. Jadi kalau orang menyampaikan ilmu, kemudian gaya tubuhnya ikut, kan jadi membuat mudah paham. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Kemudian Nabi begini, Yashuddu ba'duhu ba'da. Ini akan terjadi, saling menguatkan ini, akan terjadi, satu, kalau saling tawadhu. Kalau saling ada apa? Merendahkan hati di antara kaum muslimin. Tidak merasa berjasa atas saudaranya. Tidak merasa berjasa atas saudaranya. Tidak merasa lebih hebat dari saudaranya. Bangunan, ini cat. Cat jangan merasa lebih berjasa dibanding besi. Walaupun besi tidak kelihatan, tapi bangunan tidak akan tegak tanpa besi. Ya. Besi pun walaupun jasanya lebih besar daripada cat. Kenapa? Karena bangunan walaupun tidak dicat, tapi kan tetap tegak. Besi walaupun jasanya lebih besar daripada cat, ya, tapi tidak boleh kemudian meremehkan peran cat dalam bangunan tersebut. Kenapa? Saya yakin rumah yang dicat dengan rumah yang tidak dicat lebih mahal yang dicat. Walaupun sifatnya aksesoris, tapi penting untuk menaikkan harga. Untuk menaikkan apa? Harga. Sekecil apapun peran saudara kita, jangan pernah kita meremehkannya. Itu baru akan saling menguatkan. Akan saling apa? Menguatkan. Ini di Masjid Ar-Royan gini ya, ada yang tugasnya hanya nyapu. Tentunya dia tidak memiliki tugas sebagai bendahara. Ya. Bendahara jasanya besar. Tukang sapu walaupun lebih kecil tidak bisa diremehkan. Seperti itu. Harus ada apa tadi? Saling menguatkan itu? Saling tawadhu, merendah diri di hadapan saudara muslim mukmin. Kita lihat ya, Rasulullah dan para sahabat itu saling menyayangi di antara mereka dan saling tawadhu di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat tawadhunya itu tuh pernah ditarik anak perempuan kecil muter-muter Madinah. Anak kecil perempuan geret-geret Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita kan gak penting amat kan. Ngapain gitu loh. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam mutawadhi. Beliau pemimpin. Alim, kabir. Punya urusan banyak. Ya. Beliau melayani. Sampai pun anak kecil. Nah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam juga kalau ketemu anak kecil salam. Assalamualaikum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendekat dengan sahabat-sahabat kecil. Sampai ada sahabat kecil yang ingat. Dulu ketika saya masih kecil, Nabi pernah nyembur. Pernah nyembur apa? Mukaku dengan air. Berarti kan bercanda dengan anak kecil. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bertanya kepada adiknya Anas ibn Malik. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, burung kecilmu itu lagi ngapain? Lagi ngapain? Ini. Dan banyak sekali. Ya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu ta'ala anhu, dan seluruh para sahabat memiliki sifat apa? Tidak pernah merasa lebih hebat dari saudaranya. Setinggi apapun. Karena kalau kita itu hebat, kalau kita itu tinggi, tugas kita satu, bersyukur. Bersyukur saja, udah titik. Bersyukur. Kalau kita bagus ilmunya, bagus amalnya, bagus peran di dalam Islamnya, bersyukur, titik. Tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, karena pahala itu ghaib. Karena pahala itu apa? Ghaib. Diterima atau tidaknya. Diterima atau tidaknya. Satu. Dua, tentunya tidak saling menyombongkan diri. Akan terjalin saling menguatkan kalau tidak ada apa kesombongan. Kalau tidak ada saling bangga diri dan sombong. Yang ketiga, ini menjadi kunci ya. Khuluqul hasan. Khuluqul hasan. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akan terjadi saling menguatkan sesama mukmin antara mukminin kalau di antara mereka terwujud akhlak. Terwujud apa? Akhlak. Ini kuncinya. Al-ulfatu natijatul akhlak. Kerekatan, ya, persatuan itu adalah buah dari akhlakul karimah. Ya. Kaful adha, badlun nada, wa talaqatul wajhi. Tiga. Akhlak itu enam. Paling tidaknya tiga ini diartikan. Satu, tidak mengganggu sedikit pun. Dua, memberikan manfaat sekecil apapun yang kita bisa. Terus dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, selalu tersenyum di hadapan saudaranya. Itu khuluq. Ya, khuluqun hasan. Ini, kalau seperti ini, kita baru bisa menghormati ataupun bisa menciptakan suasana saling menguatkan di antara kaum mukminin, ya. Tapi kalau tidak ada ini, akhlaknya jelek kepada saudaranya, suka mencela, suka menggibahi, suka menyakiti, provokator, ya. Itu retak, tidak seperti bangunan lagi. Ya. Apa cat? Enggak ada kamu juga enggak apa-apa. Provokasi kan? Ya. Nah, mending mah enggak usah pakai cat. Misalnya semen ngomong gitu. Ya. Nah, berisik kamu besi, enggak pakai kamu juga enggak apa-apa. Kan gitu kan? Ya, itu kalau seperti itu terjadi keributan, mengunggulkan peran masing-masing, tidak akan saling menguatkan. Tidak akan saling menguatkan. Jadi kita sakit, apa yang saudara kita sakit. Kita senang, apa yang saudara kita senang. Kita bergerak, pada apa yang saudara kita bergerak. Ya, kita mengagungkan, apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian dibawakan lagi hadis yang lebih mengenal lagi. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikaffih ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Muttafaqun alaihi. Perhatikan nih hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melewati salah satu masjid kami atau pasarnya kami, maksudnya pasarnya kaum muslimin, dalam keadaan membawa anak panah. Dalam keadaan membawa anak panah. Anak panah kan tajam. Falyumsik. Dipegang baik-baik. Atau diamankan bagian tajamnya. Bagian tajamnya. Karena khawatir jangan sampai mengenai salah seorang dari kaum muslimin, walaupun sedikit, dengan dalih tidak sengaja. Dengan dalih tidak sengaja loh. Ya. Apalagi nyetatus niat menyakiti saudaranya. Masuk enggak? Lebih sakit itu. Ya. Kita itu nulis status sensitif, enggak sengaja saudara kita kena. Ya. Makanya jangan status ambigu, ya. Naam. Barakallahu fikum. Itu akan membuyarkan persaudaraan. Membuyarkan apa? Persaudaraan. Itu Nabi alaihi salatu wasalam, zaman itu kan belum ada zaman HP ya. Ya. Dulu yang nyata bisa menyakiti kan benda-benda tajam itu. Jadi kalau engkau melewati kaum muslimin, kerumunan orang ya. Sekarang kerumunan itu bisa offline, bisa online soalnya sekarang. Orang itu bisa berkerumun di grup ya. Ya, walaupun berpisah-pisah tapi kan majmu'ah, grup berkerumun di situ. Ya. Nah, jangan membuat resah orang yang ada di grup dengan akhlak kita yang enggak baik. Ya. Demikian pula barakallahu fikum, itu melewati pasar atau masjid yang kaum muslimin sedang ada di situ, bahwa benda tajam hendaknya dijaga baik-baik. Ya. Nah, dulu yang tajam itu besi, sekarang jempol juga bisa tajam. Ya. Sekarang jempol antum ini bisa mendolimi banyak orang. Ya. Nah, atau telunjuk atau jari kita ini. Sehingga kita itu hendaknya menyayangi kaum muslimin karena mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa, karena Islamnya mereka. Bukan karena apa-apa, karena sunnah yang ada pada mereka. Dari sini jelas bahwa apa? Jangan pernah mengharap saudaranya sakit, saudaranya jatuh dalam penyimpangan, saudaranya salah. Ya. Meskipun kita sedang berbeda pandang nih, lagi alot, ya. Kita tuh jangan berpikir saudara kita yang salah. Jadi ketika saudara kita tuh ada poin untuk dijatuhkan, wah senang banget. Jangan seperti itu. Jangan pernah saudara kita salah. Jangan pernah senang saudara kita apa? Salah atau ditunggu-tunggu kesalahannya. Atau ditunggu-tunggu musibahnya. Jangan. Berarti Anda tidak menginginkan kebaikan pada saudara Anda. Bapak Ibu tidak sayang kepada saudara-saudaranya. Kan begitu. Nah, melanggar hadis enggak? Sangat melanggar. Ini kan hadis ini, muttafaqun alaih ini. Tadi hadis Abi Musa dengan tidak sengaja. Makanya dijaga. Siapa yang apa namanya membawa tanah kemudian tidak dijaga kan mestinya tidak kena. Atau kenanya nanti tidak sengaja kan? Tidak sengaja. Makanya sebelum terjadi alasan tidak sengaja, harus kita sengaja menutupinya. Harus kita sengaja apa? Menutupinya. Naam ini. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat memperingatkan kita jangan sampai ya menyakiti mereka. Apalagi menyakiti mereka di tempat suci. Apalagi menyakiti mereka di tempat apa? Suci. Ya, di Mekah atau di Madinah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kan badannya besar. Ya. Itu saja diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Umar kamu itu orang besar. Ketika nanti prosesi tawaf atau mencium Hajar Aswad, jangan sampai menyakiti kaum muslimin yang lain, ya. Nah, kesenggol Umar itu bisa ngeludak, ya. Kesenggol Umar apalagi kita-kita ini orang-orang kecil, ya. Nah, keterunjang dikit udah melipir udah. Maka ketika prosesi umroh apa namanya tawaf atau sa'i atau lempar jumrah itu kan posisi padat-padat, ya. Maka jangan mendzalimi dan jangan menyakiti, ya. Kalau memang jalannya kita terlalu cepat menyakiti saudara kita, ya dipelankan. Oleh karena disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi itu kalau dari Muzdalifah mau ke Mina atau dari Arafah ke Muzdalifah, berjalannya cepat itu kalau kelihatan longgar. Ya, fa idza wajada fajwan nassa. Ya, au kama qala. Kalau melihat ada celah baru Nabi agak cepat. Nanti kalau sempit lagi beliau jalan biasa lagi. Ya, beliau jalan biasa lagi. Naam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Al-Ahzab 58. Ya, Al-Ahzab 58. Dan orang-orang yang mengganggu mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah melakukan buhtan. Melakukan apa? Buhtan kedustaan. Ya. Wa ithman mubina. Dan dosa yang sangat nyata. Termasuk juga ya mengganggu itu apa? Parkir sembarangan. Ya, parkir sembarangan juga mengganggu. Ya. Atau menggunakan WC tapi gak disiram dengan baik. Itu juga mengganggu. Ya. Nah. Atau merokok di samping kaum muslimin. Ya. Katanya gimana kalau merokok, Mbah? Naam, ya. Ya. Merokok itu enggak boleh. Kalau ada orang merokok silakan diisep sampai dalam, jangan dikeluarkan. Ya. Kasihan yang di samping. Kasihan, ya, naam. Masa ngimpor ataupun ngekspor asap, ya. Nah, kalau mau ngasih yang bermanfaat, jangan yang memadaratkan saudaranya ini. Termasuk ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin. Oleh karenanya kalau kita sedang makan jengkol atau pete, jangan ke masjid dulu. Ya, kalau kita lagi makan jengkol atau pete atau bawang bombay, ya. Kalau orang Arab itu kan bawang bombay itu kayak apel gitu, keras gitu, ya. Nah, kalau kita kan dimasak lah mending. Tapi itu memang membuat hangat tubuh, misalnya mau masuk angin makan bawang bombay itu kan terus jadi anget. Kalau memang kita membutuhkan lagi pingin makan pete atau lagi pengen makan jengkol, jangan ke masjid dulu. Sampai apa? Sampai kita atasi, ya. Tapi jangan terus makan itu terus biar nggak ke masjid, ya, ya. Nah. Nanti asam urat. Maka barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, karena sungguh malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang terganggu dengannya Bani Adam. Ya. Ini. Jadi uzur kalau pas lagi makan pete, makan jengkol itu tidak sholat berjamaah itu uzur. Ya, uzur. Naam. Atau kalau di Arab sana kurroth. Kurroth ya kurang lebih lah kayak muncang. Muncang atau rangkok. Ya. Naam. Ini. Kalau seledri kan enak ya. Kalau seledri kan baunya enak. Ini orang makan bakso di mana kan gitu ya. Tapi kalau ini bawang dan yang semisalnya kan mengganggu. Atau orang-orang yang rokok. Orang-orang yang merokok itu mengganggu. Ya, mengganggu sekali. Itu termasuk dari larangan di sini. Termasuk larangan di sini. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk adalah membaca Al-Quran keras-keras. Membaca Al-Quran keras-keras ini juga tidak boleh. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit baina dzalika sabila. Ya. Naam. Dan janganlah engkau terlalu mengeraskan dan juga jangan terlalu pelan. Ya. Apalagi terkhusus kalau memang di sampingnya ada orang lagi sholat, kita baca pelan, ya. Nah, termasuk juga, ya, menyalakan muradal terlalu keras, mengganggu tetangga. Ya, jadi yang tidak boleh tidak hanya musik. Kalau musik memang double dosanya, ya, sudah dosa mengganggu dan dosa musiknya. Tapi kalau muradal itu kalau memang mengganggu saudaranya, kalau niat kita hanya tadabbur, maka yang penting kedengar kita. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga saya tidak pernah mengerti dalil kalau orang mau Jumatan nyetel muradal itu, wallahu alam. Belum pernah menemui dalilnya. Belum pernah menemui apa? Dalilnya. Sehingga kalau mau Jumatan ya senyap saja, enggak usah nyetel-nyetel apa-apa. Ya, nam. Barakallahu fikum. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'indahu Al-Aqra ibn Habis. Faqala Al-Aqra inna li asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Ini juga hadis terkait dengan disyariatkannya menyayangi kaum muslimin, terkhusus yang lemah-lemah. Anak kecil, orang tua, janda, ini kan orang-orang yang lemah-lemah. Kita menyayangi mereka karena mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW telah mencium Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam keadaan di sisi beliau ada seseorang yang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Arab, orang Arab Badui, ya. Faqala Al-Aqra', maka Al-Aqra' radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya. Jadi orang Arab Badui pedalaman itu tidak semuanya enggak punya adab, ya. Karena ada yang sudah mulai terpelajar juga. Ya, bisa dilihat di dalam surat At-Taubah. Ya, ada A'rab yang memang masih seperti itu, ada A'rab yang sudah benar, yang sudah lebih baik, ya. Sesungguhnya aku, kata Al-Aqra, mempunyai 10 anak. Tidak ada satupun yang saya cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Aqra. Lalu beliau bersabda, siapa saja yang tidak memiliki kasih sayang, maka tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Mencium anak kecil kan bentuk kita kasih sayang kepadanya. Ya. Mencium anak kecil itu termasuk dari bentuk kasih sayang kita kepadanya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menegur Al-Aqra ibn Habis. 10 anak tidak ada satupun yang dicium, berarti kan kedekatan emosionalnya juga kurang baik. Ya. Ini anak kecil, lemah. Termasuk yang lemah juga di tengah kaum muslimin adalah orang tua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para imam untuk memperhatikan makmum yang di belakang. Jangan terlalu lama bacaannya. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wasaghir wadzul hajah aw wadzul hajah. Karena sungguh salat di belakangmu itu orang tua, al-kabir, wasaghir anak kecil, wadzul hajah dan orang yang memiliki kebutuhan. Sudah kepingin beraktivitas lagi. Ini kan bentuk kasih sayang. Dan Nabi alaihi salatu wasalam 3 hari berturut-turut sholat di Masjid Nabawi, sholat raweh. Begitu keempatnya beliau sholat di rumah. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasul, saya takut sholat tarawih jadi wajib. Itu kan kasih sayang Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam, ya, sholat isya selalu di awal waktu. Dalam keadaan lebih afdol di akhir waktu sholat isya itu. Sholat isya itu lebih, kalau kita sholat isya misal jam 7 lebih 10 atau jam 7 lebih 5. Itu lebih baik jam 8. Kita itu sholat isya lebih baik jam 8. Tapi kenapa Nabi alaihissalatu wassalam selalu sholat isya di awal waktu? Karena sayang dan takut memberatkan kaum muslimin. Ya. Pernah pada suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar memanggil, ya Rasulullah, raqadan nisa wasibyan, wahai Rasulullah, anak-anak dan perempuan sudah tertidur, artinya sudah lanjut malam, tapi kita belum sholat isya. Artinya Nabi itu seringnya sholat awal waktu, cuman sesekali sholat agak malam untuk menerangkan bahwasanya waktu yang terbaik itu agak malam. Cuman karena sayangnya Rasulullah kepada kaum muslimin tidak mau memberatkan. Sekarang kalau jadwal sholat isya di Masjid Ar-Royyan itu jam 8, antum dijamin udah bubar. Berat. Ya. Kita saja kalau lagi mampir masjid, cari masjid yang cepat komatnya. Ya enggak? Jujur aja, ya kan? Pengin mencari masjid yang cepat komatnya. Karena posisinya bukan di tengah kampung, tapi di pinggir jalan. Ini kan di pinggir jalan ini. Otomatis salah satu peserta sholatnya adalah orang yang mampir. Orang yang mampir. Nah, itu bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Ya. Nah, karena ketika mereka merasa susah dengan ibadah, membuat mereka lemah apa enggak? Berarti kita secara tidak langsung membuat syayatin ringan pekerjaannya. Ringan pekerjaannya. Dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai marah. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah ta'akhkharu min salatil fajri min ajli fulan." Wahai Rasulullah, aku besok enggak mau salat jamaah lagi, salat subuh. Kenapa imame wahai Rasul alaihi salatu wasalam? Imamnya fulan terlalu lama. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus marah. Inna minkum munafirin, bukan marah sama yang ini, tapi marah sama imamnya. Inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang itu lari dari ibadah. Dari apa? Ibadah. Jadi barakallahu fikum, kaum muslimin itu harus kita sayang. Tapi bukan dimanjakan. Ya. Sayang itu bukan artinya mereka dibuat tidak ada semangat dan sungguh-sungguh berjuang dalam beribadah. Tidak. Ya. Nah, untuk kemudian kita gampang-gampang memberi uzur. Jenengan kepaduk sikile us ora maling masjid ora apa-apa. Ya. Nah, itu namanya memanjakan. Enggak apa-apa berjuang. Artinya apa? Kita tuh pertengahan. Jadi, saudara kita harus kita semangati mujahadah bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, tapi juga kita memberikan apa? Keringanan. Ya. Nah, jangan mutasyadid, terlalu keras. Ya, jangan terlalu keras. Ini, barakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-mashi alal armalati wal aitam atau wal yatama kal mujahid fi sabilillah. Seseorang yang mau kemudian membantu, ya, para janda yang lemah, demikian pula anak-anak yatim, ya, kita bantu mereka, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin yang lemah ini merasa tidak diperhatikan oleh muslimin yang lain, bisa murtad enggak? Bisa murtad. Apalagi kalau misionaris, orang-orang ahli memurtadkan mulai datang, ya, menawarkan, ya, Maka barakallahu fikum, kita harus menyayangi mereka karena Allah menyayangi mereka. Kita memuliakan mereka karena Allah memuliakan mereka. Ini masih persis dengan bab sebelumnya. Jangan mendolimi. Kalau kita punya komitmen jangan mendolimi dan kita memuliakan, insyaallah al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Seorang mukmin untuk mukmin yang lain itu seperti bangunan kokoh. Ya. Jadi persatuan persaudara itu bukan hanya teori. Ayo bersatu. Lah tapi antum provokator. Ya. Bisa enggak? Ayo bersatu. Tapi antum senangnya ngantemi. Ayo bersatu. Tapi antum suka menyakiti. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi asbabul furqah. Sebab-sebab perpecahan itu kita tinggalkan. Ya. Sebab-sebab saling percaya, saling cinta, menumbuhkan ketulusan, itu kita wujudkan. Dari situ kan ora usah diperintah, ya. Enggak usah diperintah, langsung merekat. Langsung apa? Merekat. Karena al-ulfatu natijatul khuluq. Ya. Persatuan kerekatan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Nah, ini sebenarnya Islam datang menyempurnakan. Dalam keadaan insya Allah sebagai manusia, walaupun belum belajar dalil, kita sudah diperintahkan untuk bertata krama. Bertata krama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam kali ini bermanfaat dan kita tambah sayang kepada saudara kita kaum muslimin ya wal muslimat. Rahimani wa rahimahumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.